的香氛里啊，那么喷怒西那儿不说那拉拉玛的里阴阴的卡等干木好像喷怒西巴蒂看吧沙土盆养着车啦吧dapat merebut cinta darimu ku dinya bunga melati tak seputih cintaku manislah sejuta madu tiada harapan agar ku dapat membuktikan mimpiku yang selalu datang menggoda di tiap tidurku pun yang tercelah bahagia seorang pria yang dapat merebut cinta darimu pudinya bunga melati tak seputih cintaku manisnya sejuta madu dapat membuktikan milikku yang selalu datang menggoda di tiap tidurku.